berita yang lalu, iaitu membicarakan berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan apa halal dan haram, dan juga berkenaan dengan beberapa darjat wara'. Adapun darjat halal dan haram itu, maka ketahui olehmu bahawasanya yang haram itu sekaliannya jahat, tetapi setengahnya lebih jahat daripada setengahnya. Dan demikian lagi yang halal itu sekaliannya baik, tetapi setengahnya itu lebih baik daripada setengahnya. Nak ceritakan tentang darjat halal dan juga haram. Tindak itu memang tak baiklah. Dan semua perkara-perkara yang berhubung kait dengan hal yang berhubung hukum haram ini, benda tak elok. Tidak ada yang Allah Ta'ala haramkan ni, tuan-tuan. Ianya merupakan satu perkara yang baik kepada kita. Kerana semuanya ialah, dia adalah merupakan hukumannya, merupakan satu benda yang tidak baik. Ini haram. Setiap benda yang halal pula ialah dia mendatangkan kebaikan. Misal kita katakan macam apa, daging babi haram. Allah Ta'ala kata haram, jangan makan. Nak makan juga, tapi dalam Quran dia tak sebut lah penyakit apa bagaimana. Tapi sekarang ni sudah, penemuan-penemuan sains tu sudah menemui bahawasanya babi itu tidak tidak baik. Artinya hak yang haram ni semua tak baik. Dan dia kata darjat haram ni pun ada juga. Ada yang darjat haram yang teruk, betap apa mudarat dia, tinggi mudarat dia. Sama juga dengan halal, ada halal yang tahap-tahap kita bincang depan nanti, iaitu tahap haram, halal yang kedudukan wara', wara' tu macam mana? Benda tu halal, tapi dia tak makan. Ada tahap dia, dia hanya tak makan, orang panggil apa, macam tahap biasa. Pasal apa tak makan? Pasal apa dia makan benda tu halal. Tulis dia baca kira halal tu, makanlah. Tu tahap dia satu. Tahap rendah mana? Okey. Dan bagi orang wara', ni darjat wara' ni, ada empat darjat dia kata. Darjat yang pertama, wara' orang yang adil, iaitu memeliharakan daripada suatu yang difatwakan oleh fuqaha akan haramnya, iaitu dinamakan haram mutlak. Dan jadilah orang yang mengerjakan dia dibangsakan fasik dan maksiat, dan dengan dia hilang adilnya. Dan haram ialah yang dipeliharakan oleh ahli syariah yang zahir. Darjat pertama ni ialah wara' orang yang adil. Wara' orang adil, iaitu memelihara daripada yang dipertuakan, yang difatwakan oleh fuqaha akan haram. Misal kita katakan dia arak, itu haram. Dan dia tak minum, tak makan, kerana benda itu haram mutlak. Haram mutlak. Kalau dia buat, dia pasti. Kalau dia buat, pasti. Kalau dia buat, dia pasti. Kalau dia tak buat, dia itu berada dalam keadaan yang disebut sebagai wara' yang adil, orang yang adil. Kalau dia buat minum arak pasik. Sebab tu kalau orang minum arak, dia kalau menikah anak dia sebenarnya tak layak untuk jadi wali. Tak layak untuk jadi wali. Pasik. Orang pasik. Tak layak untuk isaksi. Tak layak. Tapi oleh kerana macam kita sebut dulu, kita mengambil pandangan yang agak linian lah. Iaitu pandangan yang agak ringan. Maknanya kita suruh dia tu istighfar, mengucap balik waktu anak dia nak menikah lah. Tu kira ni lah. Tapi elok-eloknya kita backup pergi menikah orang lain tu lah. Maknanya pergi buat backup. Kira jumpalah wali-wali hakim mana. Maksud dia. Tapi cara untuk unofficial lah. Untuk dapatkan hak yang pak dia tu cuma orang panggil backup je lah. Kan? Backup. Maksud dia kena cari buat wali hakim. Wali hakim maknanya kira lah siapa-siapa tuk-tuk imam mana hak yang orang dapat tauliah wali tu, tauliah apa hakim, wali hakim tu kan ya. Jadi kita tu untuk selamatkan lah. Tapi mana itu saya cukup sebenarnya dan madai lah. Kalau pasik minum arak berjudi kan, dia tak mau. Saya nak nikah dengan anak saya. Memang walaupun yang akad nikah tu orang lain, dia tu dianggap orang nikah juga pasal dia berwakil wali. Dia sebenarnya macam dia juga yang akad nikah sebenarnya. Macam kita lah ni, kita anak kita nak nikah. Okay, saya wakil kepada ustaz untuk berwakil wali untuk nak nikah anak saya. Itu sebenarnya tetap dia sebenarnya nikah juga, cuma berwakil wali. Yang kita hendaknya ialah dia tu terus wali hakim, bukan dia yang jadi wali. Itu pasti kan? Tapi walaupun sebab tadilah, kita selalu ingin mengambil pandangan-pandangan yang agak lunak, iaitu orang ni sekadar untuk dia apa mengucap sebagainya untuk membolehkan dia tu sah dari segi apa untuk dapat tahap dia sebagai seorang wali tadi. Ini orang yang adil. Maknanya warak adil tu orang meninggalkan benda yang maksiat. Dia kalau tinggal benda haram. Sebab tu kalau orang perempuan dia memakai pakaian mendedahkan aurat tu pasti. Dia pasti. Dia keluar daripada rumah tu sepanjang masa dia pasti. Dia berdosa pasti. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum nar. Adapun orang pasti tempat dia neraka ma'wa. Agak berat yang anggap kata pasti tak apa ustaz bukan kapi yang teruk jelah. Itu pasti keluar mana dia pakai pakaian yang mendedahkan aurat dia. Itu pasti. Dia tidak bertudung, dia pakai pakaian ketat, gairah tu semua pasti. Darjat yang kedua, warak orang yang salihin, iaitu menegahkan dan memeliharakan ia daripada syubhah yang tiada yakin akan halalnya dan tiada yakin akan haramnya. Lagi tiada dipatuakan oleh mufti akan haramnya dan memudahkan oleh fuqaha mengamalkan dia itu kerana zahir syariat tidak menghukum akan dia itu haram. Tapi sunat menjauh akan dia pada ahli syariah dan menjauhkan demikian itu naik darjat ahli syarak kepada darjat warak dan naik daripada ahli adil kepada darjat salihin. Dan terkadang setengah daripada syubhah itu wajib menjauhi akan dia seperti yang lagi akan datang pada bicara darjat syubhah. Maka diperhubungkan dengan mutlak haram yang pada darjat yang pertama itu. Darjat yang kedua pula ialah warak orang yang salihin. Tadi warak wa'adil. Wa'adil ni totally dia tolak arak pasal benda tu haram. Yang ini warak orang yang salih. Menegah dan meliharakan daripada syubhah. Kita tak buat benda syubhah. Itu berada dalam warak salihin. Warak yang salih. Kita tak buat, kita tak makan benda-benda yang syubhah. Syubhah. Dan misal tadilah, lalu kita sebut dulu. Macam kita katakan, kita tak makan makanan yang diperbuatkan oleh orang-orang yang bukan Islam kita katakan. Yang dimasak oleh orang bukan Islam. Saya dah tengok seorang ustaz dalam memang dia tu dia beramal, dia pun mengajar tasawuf. Dia bagi dia kalau dia kata kusuk-kusuk di hotel tu dia tak makan. Tak makan. Di hotel dia tak makan. Tu ke tahap ni warak ni lah. Warak soleh. Warak soleh. Sanggup dia makan luar, makan kedai. Keluar dari hotel. Dia nak iqadi. Qadi. Kadang-kadang ada pejabat agama panggil. Tak makan? Tahap dia tu. Tu orang panggil tahap warak soleh. Benda tu tak haram kita makan. Tak ada mengatakan, sign mengatakan benda tu, tanda mengatakan makanan tu haram. Ada kita makan yang tofu. Yang tofu pun. Tofu kan? Ya tengok. Tak haram. Benda tak haram. Cuma hak buat daripada dia. Hak buat daripada dia. Ada. Ada yang tofu ni dia bukan semelih apa kan? Dia kacang semua. Tapi hak buat daripada dia. Orang yang tak makan ni orang yang berada warak soleh. Warak soleh. Warak soleh. Dia tidak yakin. Dan syubhah ni yang tiada yakin akan halalnya, tidak yakin akan haramnya. Tiada difatwakan mufti akan haramnya, tak ada. Fatwa mengatakan haram, tak ada. Tak ada haram. Dan memudahkan oleh fuqaha mengamal akan dia kerana zahir syarak tidak menghukum. Orang fiqah makan. Orang fiqah ni nak makan. Kan? Orang fiqah dia makan. Pasal dia kira satu, yang tofu benda tu benda yang apa panggil apa? Tak semelih. Kan? Dia, benda tak semelih dia makan lah. Kan? Jadi dia fikir tak ada. Kan? Tapi orang warak dia tak makan. Jadi tengok yang buat siapa dia, orang mana kan. Ni kita bincang ni bab tasawuf. Tasawuf. Kalau kita makan, tak apa, tapi kita tidak orang maknanya. Orang. Kerana zahir, tidak ada. Dan sunat menjauh akan dia oleh ahli syariah. Dan dengan menjauh akan dia itu, akan naik dia darjat ahli syarak kepada ahli warak. Kalau dia jauh benda tu sebagai soal fiqah, dia tak makan benda tu. Dia sebagai orang yang daripada ahli syarak kepada ahli warak. Warak. Warak macam saya sebut dulu ialah meninggalkan benda haram dan meninggalkan sebahagian daripada halal. Itu warak. Ta'rif warak gitu. Bukan ta'rif warak orang Melayu ni. Tarikh warak Melayu ni jalan slow. Warak. Itu tarikh Melayu. Mata kuyu. Itu tarikh warak Melayu. Walaupun terkedarah orang lain pun. Saya dia mata kuyu kan. Tarikh warak Melayu pun janggut merah. Nampak kan. Tapi itu kan gitu. Tarikh warak Melayu ni pakai apa jubah serban. Bukan saja. Kalau jubah serban pun kalau kita kata duk makan benda-benda yang tak ketahuan ni, itu tak warak. Tak orang, dia ahli syarak lah. Ahli syarak. Kita pergi tengok rumah dia, semua dia bedal belakang makan. Semua bedal belakang. Dia tengok makanan. Dia tengok barang, tengok kicap dan sebagainya. Barang-barang yang produk-produk ni tengok. Itu dia nampaknya hebat lah kan. Nampak serban, jubah kan. Jadi, tu dia ahli syarak saja. Dia bukan ahli warak. Ahli warak. Dan kepada darjat dewan. Dan naik daripada ahli darjat ahli adil. Maksudnya kalau warak tu pula, warak adil. Yang warak adil tu dia hanyalah tolak makanan yang memang totally haram. Itu adil. Tapi kalau dia tolak benda yang kata tadi, dia adalah merupakan ahli warak yang kita sebut sebagai orang yang soleh. Dan terkadang setengah daripada syubhah itu wajib menjauh akan dia. Seperti yang lagi akan datang pada bicara darjat syubhah tadi yang dibincang depan. Dan setengah daripada syubhah itu makruh menjauhi akan dia. Iaitu warak orang yang was-was seperti menegahkan. daripada buruan. Barangkali ada di dalam hutan atau dalam laut itu binatang orang lepas ke dalamnya, atau barangkali ada ikan yang lepas ke laut itu, maka orang yang menjauh akan demikian itu semata-mata was-was jua, bukan wara' yang dituntut akan dia oleh syarak dan dikias akan dia. Ada wak-wak syubhah, setengah daripadanya syubhah itu makruh, menjauh akan dia. Ada ketika syubhah yang makruh. Syubhah yang makruh. Macam mana? Iaitu orang yang wahwas seperti menegahkan daripada buruan barangkali dalam hutan. Dia ni dah jadi syubhah yang wahwas. Wara' yang wahwas. Macam apa? Aku tak boleh tembak binatang ni. Mungkin kot binatang ni hak yang apa orang lepas kot. Itu tak boleh. Itu tak digalakkan. Ataupun aku tak boleh nangkap ikan ni. Takut ikan ni hak orang lepas dalam laut. Jadi itu teruk kan lah. Itu jadi seksa badan kan. Itu makruh. Tak boleh kan? Itu tak boleh. Maka orang yang menjauh akan demikian itu semata-mata wahwas jua, bukan warak yang dituntut akan dia. Tak tak. Ini bukan warak yang dituntut lah. Ini membebankan lah. Ini membebankan. Ada kita sebut. Kan? Apa kita kata apa? Kita tak makan gula. Misalnya kata gula kan. Nak mikir pelik. Tadi aku beli gula. Gula tadi Cina timbang. Aku bimbang tadi Cina sebelum timbang tadi dia masak tengah hari tadi. Tah dia makan babi ke apa ke. Jadi aku ni jadi gula tak boleh makan. Jadi kacau. Ataupun dia balik samak gula. Makan gula pula kan. Jadi masalah kan. Jadi kita hal itu memperbankan. Tak boleh. Islam tak memberat gitu kan. Itu tak termasuk dalam kategori gitu. Jangan beban gitu. Misal syubhah yang sunat menjauh akan dia. Dinamakan orang yang menjauh akan dia warak salihin. Seperti binatang buruan yang telah dilukai akan dia. Kemudian maka ghaib ia daripada orang yang melukai akan dia itu. Kemudian maka mendapat ia akan binatang itu padahal ia telah mati. Maka pada zahirnya bahawa mati itu sebab luka. Tetapi diihtimal barangkali matinya dengan sebab terjatuh atau terhempas kepada suatu. Maka pada ketika itu terjadilah ia syubhah. Tapi pada zahir syarak tidak dihukum akan binatang itu haram. Sayugianya orang yang warak salihin menjauh akan dia. Ini disebut tentang sunat syubhah, sunat menjauhkan dia. Maksudnya apa? Karena orang yang menjauh akan dia itu, dia berada di tahap warak salihin. Warak yang kedua tadi. Warak yang dia, kata apa, ditinggal. Perkara yang kita katakan tadi yang apa tak jelas dari segi apa haramnya tadi. Dari segi haram dan juga dari segi halalnya tadi. Dia tinggalkan. Seperti binatang buruan yang telah dilukai akan dia. Ini kes dia buru binatang. Dia lukai binatang. Kan kita boleh untuk kita apa panggil apa waktu kita buru tadi. Binatang yang kita lukai buat tadi dia luka macam katakan. Kemudian kita temui mati. Temui mati. Kemudian dia kata apa? Patutnya benda tu boleh makan. Boleh makan. Tapi dia ihtimal disyaklah. Kut dia kata binatang ni mati ni bukan kerana aku yang apa panah dan sebagainya kan. Tak kot. Ataupun apa pasal lain kot kan. Maksudnya tempat batu ke jatuh ke. Waktu tu sudah menjadi syubhah. Syubhah. Yeah. Dia tak makan benda tu. Dia berada di tahap warak salihin. Warak salih. Yeah. Pasal dia sudah ada syubhah. Dia ada keberangkalian andaian dia. Binatang tu mati tadi bukan kerana dia. tapi mati tadi kerana lain sebab daripada sebab dia tadi. Ha, waktu tu dia jatuh orang yang tak ambil binatang tu, dia merupakan warak soleh. Ha, dia samalah macam kita katakan apa? Duit jatuh depan rumah kita. Depan pagar rumah kita kan. Ha. Duit tu mungkin hak milik kita depan rumah kita. Tapi kita sudah ihtimal. Ish. Kok duit ni hak orang lalu ke sebab waktu tu sudah menjadi kita sebagai warak soleh, kita tak ambil. Tak ambil duit tu. Ha, kita andaikan mungkin itu duit orang yang jatuh depan rumah kita. Kan? Rumah kita. Kan? Ha. Kerana Nabi SAW bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuk. Tinggalkan olehmu akan suatu syak. Ila ma la yaribuk. Kepada suatu yang tiada syak akan halalnya. Ha, maknanya yang syak akan haramnya itu kepada yang yakin kepada halalnya. Ha, maknanya kita kata tinggalkan suatu yang syak akan halalnya itu kepada suatu yang tiada syak akan halalnya. Ha, dan syak akan haramnya itu kepada yang yakin halalnya tadi. Kan? Ha, dan kias olehmu akan segala syubhah yang sunat menjauh akan dia seperti yang lagi akan datang. Pada bicara syubhah yang tidak wajib menjauh akan dia. Ha, jadi kita kiahlah. Ha, syubhah yang sunat menjauh akan dia. Tadi kita kiah tadi binatang. Hak satu lagi kita kiah tadi macam duit yang ditemui depan pagar rumah kita. Andaian kita kata duit itu mungkin duit orang. Bukan duit kita. Kan? Ha, tu kita tak ambil tu kerana kita anggap tu sebagai warak ya soleh. Darjat yang ketiga, tadi warak salihin, ini ia merupakan warak orang yang muttaqin. Iaitu menjauh akan suatu yang tiada dipatuakan oleh mufti. Akan haramnya. Yakni tiada dihukumkan oleh fuqaha akan haramnya. Dan tiada syubhah akan halalnya. Yakni lagi yakin akan halalnya. Tetapi ditakuti daripadanya itu akan membawa kepada yang haram. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Tidak sampai seorang hamba Allah itu akan derajat orang yang muttaqin hingga meninggalkan ia akan barang yang tiada mengapa dengan dia itu. Kerana takut akan barang yang mengapa dengan dia, yakni meninggalkan suatu yang tiada haram kerana takut ia membawa kepada suatu yang haram yang lain daripadanya. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kunna nad'u 19 al-halal makhafatan an taqa'a fil haram. Adalah kami ini meninggal akan 9 daripada 10 yang haram kerana takut jatuh dalam perkara yang haram ni tadi. Ha? Itu yang kita katakan, kita melihat tentang ini yang paling tinggilah. Yang kita sebut sebagai fatu'an warak orang yang muttaqin. Ha, warak muttaqin ni. Warak muttaqin ni, dia menjauhkan suatu yang dipatuakan oleh mufti. Ha? Yang tiada dipatuakan oleh mufti akan haramnya. Ataupun yang difatwakan oleh ahli fiqah akan haramnya. Dan tidak dihukum pula oleh fuqaha akan haramnya. Dan tiada syubhah akan halalnya. Yakni lagi yakin akan halalnya. Tetapi ditakuti membawa kepada haram. Misal kita katakan, dia tak ada mengatakan benda tu tak boleh. Benda tak boleh. Tak ada katakan hukum dia haram, tak ada. Dan tak ada pula mengatakan dalilnya itu tidak ada pula, tiada syubhah. Tak ada lagi bab-bab yang kita katakan dari segi syubhah. Tak ada. Tapi dia tak buat. Dia memang takut benda itu boleh membawa dia tu kepada yang haram. Yang haram. Dia tak buat begitu rasa bimbang. Dia macam katakan, dia bimbang takut makan. Misal katakan minum air ni, takut nanti boleh membawa kepada apa haram. Misal dia kata tah, air ni dia panggil dia lebih dalam lagi lah maksud dia. Dia fikir, dengan aku bimbang air ni walaupun tengok ni, kan, aku bimbang orang bagi kat aku tadi tu, duit dia tu daripada mana? Ha, dia fikir gitu. Dia tu otak dia fikir gitu. Kan? Dia juga fikir, kot bimbang tadi, kot-kot dia, orang panggil, apa, hak yang dia tu sendiri tu, hak yang bagi kat aku ni. Air ni tadi tah dia ambil mana ke? Kan? Dia sudah, andaian dia tu meliputi orang lain. Ha? Melepasi orang lain. Itu yang katakan berada di warak yang disebut sebagai warak yang muttaqin. Yang jauh. Dia fikir sampai fikir-fikir aku patut padahal. Tak ada syubhah. Tak ada kata haram. Kan? Tapi dia fikir pula lebih mendalam lagi. Dia fikir ish. Lebih dari itu. Itu yang. Ini. La yablughul abdu darajatal muttaqin. Memang pun saya pernah jumpa seorang manusia macam ni. Dia pergi rumah orang pun dia bawa air sendiri. Buat air mineral sendiri. Ini pun kadang-kadang pun nak berkawan dengan payah. Kalau nak jadi wakil rakyat, ahli politik payah sikit lah. Kan? Jenis macam ni payah lah kan. Dia seorang. Tapi memang bagailah dia warak kan. Dia. Jadi orang kata apa. Kita berkawan dengan dia lama tu. Jarang saya tengok dia tak pakai baju. Mesti dia kaju dia orang keserban kan, dia oranglah budak baik eh? Dia gula-gula tak minum, air manis tak minum, air pun air mineral, air kosong. Orang gula kan, tapi dia tak, dia tak ingat bukan gitulah dia. Mungkin dia nak tahap tadi kot. Warang. Saya husnuzan dengan dia tu warang. Saya segan kat dia tu. Dia bukan ustaz. Dia maknanya dia mengaji. Mengaji bagian sains lah. UTM dulu belajar tu. Tapi dia warang. Kita segan kat dia malu kat dia. Tapi dia tu macam ustaz dia rajin mengaji pondok bagainya. Kan? Tu orang kata adalah orang macam tu. Ada orang macam tu. Kita pun jangan marah lah kat dia. Betul lah. Tapi kita tu memang tak ada hadir gitu lah. Dia gitu kan. Macam kita makan di kedai tu banyak kan. Makan orang pasik lah kah? Orang pasik lah kah? Kedai-kedai tong yam pun semua tu. Jarang nak teriak soleh. Jarang nak teriak soleh. Ada. Tapi jarang lah. Kedai-kedai gitu orang pasik lah. Dengan pakaian dia dengan sebagainya. Kita makan kat hotel. Tak ada. Orang pasik lah kah? kita semuanya kita nak berada tahap warak tu. Kalau ada warak tadi, warak adil, warak pasal benda tu, halal tu lah. Dan kata Sayyidina Umar sendiri, dia kata, kunna nada'u 19 halal. Kami tinggalkan 9 daripada 10 yang halal. Kerana takut bahawa kami jatuh dalam yang haram. Tinggal daripada 10 benda halal tu, kami tinggal 9, ambil satu je. Yalah saya nak umar kan. Orang yang orang, saya katakan. Kerana ialah kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa kana ba'duhum yattajiru wa kullu ma yastawfihi ya'khuduhu binuqsani habbatin wa ma yu'tihi yuwafihi ma'a ziyadati habbatin liyakunu zalika hajizan minan nar. dan adalah setengah daripada orang yang muttaqin itu, iaitu orang yang berniaga. Dan tiap-tiap suatu yang dibelinya akan dia itu daripada seorang, maka mengambil ia akan dia dengan kurang satu biji. Dan tiap-tiap suatu yang dijual itu, maka memberi akan dia lebih satu biji. Supaya adalah yang demikian itu mendinding akan dia daripada api neraka. Masya Allah. Ini macam mana kita katakan, setengah daripada orang yang muttaqin ni, warak muttaqin ni, dia bila jual kat orang tu, jual beli, dia lebihkan satu. Maknanya kalau dia timbang untuk orang, dia kira balance hak lebih tu lebih pada orang. Waktu dia beli hak orang pula, dia kurang satu. Hebat lah. Kita kalau boleh nak kurang. Jual pula, nak untung pula kita saja kan. Ini orang yang macam inilah yang Nabi sebut. Apa? At-tujar saduq. Apa, lelaki yang orang yang meniaga yang adil. Ma'al anbiya yaumal qiyamah. Mereka ni akan duduk dengan Nabi pada hari akhirat. Dia sama. Orang meniaga jujur ni. Pasal nak cari orang meniaga ni payah. Hak jujur. Kebanyakannya auta dan puta. Ni orang meniaga ni kan. Dia jarang nak jadi ni. Orang meniaga. Kata Nabi sebut orang macam ni laku gitu. Oleh kerana selalunya orang yang niaga ni tipu. Nak cari hak beriman tu payah. Maka kita tengok Allah Ta'ala dia turunkan dalam surah, letakkan nama satu surah, Mutaffifin, surah timbangan. Wailul Mutaffifin. Yang lainnya, celakalah orang-orang yang timbang. Nak cari hak orang, niaga hak betul ni payah. Payah. Kebanyakannya nipu. Nipu. Ni ujian. Ujian kepada orang yang niaga ni. Dia uji begitu. Kalau dia tu jujur, baiklah. Jujur, dia baik. Ini yang kita katakan, kalau dia berada di tahap itu, kata Imam Ghazali, ini adalah, kalau inilah orang yang muttaqin tadi, dia ambil. Kalau hak orang, dikurang. Ambil. Kalau hak dia pula meniaga, dia lebihkan satu. Lebih satu. Kita kadang-kadang usaha doa, ubah tu mata kain tu, mata kati tu kan, ubah supaya nak ni. Kadang-kadang terpaksa pun ada satu inspection daripada kementerian apa pengguna kan, dia kena check mata kati tu, check spot check. Berlaku. Ni kena dalam keadaan tu boleh tipu lagi kan. Orang meniaga. Kadang-kadang cekap negara orang nipu ni. Dia campur, kita minta daging ni, dia bagi daging lain. Minta daging batang pinang, dia bagi daging batang pisang. Jadi tu orang meniaga. Orang panggil, nak untung panjang. Jadi ni aku gitu. Ni tak boleh. Tak termasuk dalam kategori orang yang ni. Orang yang muttaqin macam tu. Warak muttaqin, dia bimbang takut termakan hak orang. Masya Allah tuan ya. Hebatlah. Kenapa dia bimbang? Demikian itu mendinding akan dia daripada api neraka. Maknanya dia buat benda itu, tujuan dia untuk nak menjauhkan dia daripada api neraka. Dan kata Imam Ghazali lagi, wa min hadhihi darajati al-ihtirazu amma yatasamahu bihi an-nas fa inna dhalika halalun fil fatwa walakin yukhafu min fathi babih an yanjarra ila ghairihi وتألف النفس الاسترسال فتترك الورع. Dan setengah daripada darjat orang yang muttaqin itu, iaitu memeliharakan daripada yang dimudahkan oleh kebanyakan manusia dengan dia. Dan setengah daripada darjat orang muttaqin itu memeliharakan daripada yang dimudahkan oleh kebanyakan manusia dengan dia. Maka demikian itu halal pada fatwa fuqaha tetapi ditakuti akan orang yang membukakan pintunya itu, bahawa menghila ia kepada yang lain daripada tak halal, maknanya menghala dia kepada yang tidak halal. Dan barangkali jadi biasa nafsunya akan mengekalkan yang demikian itu, maka jadilah ia meninggalkan wara' itu. Ini kita tengok setengah daripada darjat orang yang muttaqin itu apa dia? Meliharanya tadilah daripada yang dimudahkan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia buat tak kisah. Dan fatwa halal. Tapi dia tu takut boleh membawa kepada yang tidak halal kita sebut tadi. Dan kata Imam Ghazali lagi, فَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِي بْنِ عَمَعْبَدْ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ سَاكِنًا فِي بَيْتٍ بِكَرَائٍ فَكَتَبْتُ كِتَابًا وَأَرَدْتُ أَنْ أَخُذَ مِنْ تُرَابِ الْحَائِطِ لِأُتْرِبَهُ وَأُجَبِّبَهُ ثُمَّ قُلْتُ الْحَائِطُ لَيْسَ لِي فَقَالَتْ لِي نَفْسِي وَمَا قَدْرُ تُرَابٍ مِنْ حَائِطٍ فَأَخَذْتُ مِنْ تُرَابٍ حَاجَتِي فَلَمَّا نِمْتُ فَإِذَا أَنَا بِشَخْصٍ وَاقِفٍ يَقُولُ يَا عَلِي بْنُ مُعْمَعْبَدٍ سَيَعْلَمْ غَدًا الَّذِي يَقُولُ وَمَا قَدْرُ تُرَابٍ مِنْ حَائِطٍ وَلَعَلَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَرَى كَيْفَ يُحَطُّ مِنْ مَنْزِلَتِهِ فَإِنَّ لِلتَّقْوَى مَنْزِلَةً تَفُوتُ بِفَوَاتِ وَرَعٍ المتقين وليس المراد به أن يستحق عقوبة على فعله. Maka setengah daripada demikian itu, yakni setengah daripada darjat orang yang muttaqin, yang memeliharakan daripada yang dimudahkan oleh kebanyakan manusia itu, yang diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad bahwasanya ia berkata, "Allah, aku diam dalam rumah dengan sewaan, maka aku menyurat akan satu surat, dan Allah berkehendak bahawa mengambil daripada debu jidar, debu apa, dinding, kerana aku berkehendak membubuh debu itu pada surat supaya aku kering akan suratannya dengan debu itu. Kemudian maka aku katalah hatiku, jidar rumah ini bukan hak aku." Allah. "Maka berkata bagiku oleh nafsuku, dan apa kadar debu yang sedikit daripada jidar ini? Maka aku ambil daripada debu itu sekadar hajatku. Mata kata kala aku tidur, tiba-tiba dengar seorang berdiri, padahal ia berkata, 'Hai Ali, lagi akan mengetahui esok pada hari kiamat orang yang berkata, dan apa kadar debu yang sedikit daripada jidar itu?' Dan kata Imam Ghazali, barangkali makna demikian itu, makna perkataan diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad itu, bahwasanya ia akan melihat nanti betapa diturunkan darjatnya itu. Kerana bahwasanya bagi orang yang takwa, martabat yang tinggi, yang luput dengan luput warak. Dan bukan maurat maksud daripada demikian itu, bahawa mustahak ia akan seksa atas perbuatan itu." Ini kita tengok, dia kata kisah seorang ahli warak, nama dia Ali bin Ma'bad, dia kata. Maka setengah darjat, yakni setengah darjat orang yang muttaqin itu, memelihara akan yang dimudahkan oleh kebanyakan manusia. Maksudnya manusia orang buat mudah. Manusia ni buat mudah. Macam kita lah katakan. Kita sewa rumah, ya. Mempelam dengan pokok mutan dia, kita tak sewa. Jaga tu kan. Ini lebih kurang ni. Sebab tu kita kena beritahu kat dia tu. Kalau kita ambil tu, kita sewa rumah dia tu. Mutan kita tak sewa. Nampak tak? Mutan kita tak sewa. Tu lagi berat tu. Kes dia. Ini Kih Ali ni, Kih Ali Ma'bad ni. Dia kata, aku diamlah rumah dengan sewaan. Jadi waktu hari aku menyurat akan satu surat. Jadi aku tulis surat. Berkendak mengambil debu daripada jidar. Dia nak supaya waktu tu kan orang tulis. surat menggunakan dakwat ni, dia nak cepat kering tu, dia ambillah debu dekat dengan dinding. Dia nak tulis dia surat. Bila surat nak tulis tu, dia biasalah nak keringkan dakwat tu, dia ambil abu, ambil debu dekat dengan dinding. Supaya cepat kering dakwat tadi. Jadi, kemudian, maka aku katalah hatiku, jidal ni bukan rumah aku. Kan? Maknanya dinding ni, aku sewa rumah. Tapi ni bukan rumah aku. Kan? Maka berkata bagiku oleh nafsuku, dan apa kadar debu sedikit daripada jidal ini? Maka aku ambil daripada debu sekadar hajatku, maka tak kala tidur, tiba-tiba aku dengar seorang berdiri padahal dia berkata. Dia seolah-olah dengar ada suara datang pada dia. Hai Ali, dia kata, lagi akan mengetahui esok pada hari kiamat orang yang berkata, dan apa kadar debu yang sedikit daripada jidar itu. Apalah hak yang tengok. Yang kamu ambil itu sikit je. Tapi ingat, semua itu akan dituntut pada hari akhirat. Itu kira, kita kata jidar lah, tambah orang sewa rumah lari malam lagi berat. Lari malam lagi berat. Ini kira dia bukan tak sewa bayar, tak bayar sewa. Dia cuma ambil debu ya. Debu ya. Kan orang menyewa ni macam-macam penyakit kan. Macam-macam penyakit menyewa ni. Lari malam, bil tak bayar, bil api tak bayar, bil air tak bayar. Macam-macam dia buat lah. Tu orang penyakit sewa. Sebab tu kadang-kadang orang perit nak buat rumah sewa ni pun. Sebab tu hari ni orang kadang-kadang kalau belah-belah tu, tempat-tempat ni orang dah buat macam homestay. Dia kata agak ekonomik. Dan agak orang kata boleh nak manage senang. Jadi dia kata, memang betul. Rumah sewa kan. Kadang sakit jiwa kita. Sewa yang tak ni. Kadang-kadang pula dia merosakkan macam-macam dia buat. Dia tampal sana, tampal sini. Macam-macam kita pula. Orang lain masuk pula nak kena cat pula. Dia otak dia ikut dia ya. Ini kira itu dah jatuh haram tau. Jatuh haram. Dia sudah jatuh haram. Jadi gitu. Nyusahkan orang dia. Itu kan hak dia. Ini kira bukan jejah rumah benar pun. Cuma dia kata salah pasal dia ambil abuk tu bekas abuk dia. Habuk ada apa kan? Tak, itu pun tak boleh. Masya-Allah tuan eh. Ini orang panggil tahap darjat wara' muttaqin. Muttaqin. Kata Imam Ghazali Huraiman, barangkali makna demikian ini makna perkataan riwayatkan daripada Ali bin Ma'bad, bahwasanya ia akan melihat nanti betapa diturun akan darjatnya itu, kerana bahwasanya bagi orang takwa itu martabat yang tinggi yang luput itu dengan luput warak. Dan dia bimbang takut dia tu tahap warak tu dia turun sebab macam tadilah. Kerana orang lain pandang ringan yang menurut. Tapi dia pada dia, dia andaikan begitu. Andaikan begitu rupa. Kita apa, dan bukan maksud daripada demikian itu bahawa mustahak ia akan seksa atas perbuatan itu. Jadi dia bimbang takut dengan perbuatannya tadi dia akan mendapat seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada wara' muttaqin tadi iaitu meninggalkan perhiasan kerana takut membawa kepada riak atau takbur. Dan jikalau ada pada asal yang perhiasan itu mubah sekalipun. Dan setengah daripada wara' muttaqin itu meninggalkan memakai bawan bagi orang bujang kerana takut menggerakkan ia akan syahwatnya, kemudian membawa kepada memfikir akan perempuan, kemudian maka melihat perempuan, kemudian membawa kepada berzina, maka barang sebagainya seperti disebut dalam misal ini oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dalam tempat bicaranya ini. Ini satu lagi dia kata sampai dia tu wara' kan. Setengah daripada wara' muttaqin ini dia meninggalkan perhiasan. Kerana takut membawa belah riak. Dia tak nak pakaian yang apa semak-semak lah. Yang iron, yang baru dan sebagainya kan tu. Okay, dia memang takut timbul dalam diri dia tu riak. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Dia memang sifat dia sifat macam tu. Dia bimbang takut. Dia jadi bimbang dengan berpakaian, dengan dia memakai apa tadi. Bimbang takut warak dia tinggal. Setengah daripada warak mutaqin meninggal bauan. Dia meninggal pakai bauan. Bagi orang lelaki katakan dia pakai, dia tak pakai minyak sebagainya. Bauan tadi kan. Orang yang bujang kerana takut menggerak akan syahwatnya, kemudian memikir kepada akan perempuan, kemudian membawa kepada melihat perempuan kemudiannya. Jadi dia bimbang takut, dia jadi tadi dia pakai baju bauan dia tadi elok kerana boleh apa untuk nak menarik perhatian orang perempuan sebagainya, maka dia tak pakai. Ini tahap orang yang warak gitu. Orang itu. Jadi kita katakan kalau ada orang macam tu, itu kita kena hormat dia. Hormat dia. Mana dia ada asas dia nak buat. Nak asas nak buat. Asas nak buat. Jadi kalau dia bertindak demikian rupa, dia sudah ada asas nak buat gitu. Dia memang takut hati. Jangan kata marah ke dia. Apa awak ni pakai baju comot begini? Mungkin dia tahap dia gitu. Tak apa, kita rainlah dia. Rain dia. Jangan pula kita nak marah ke dia pula. Kan? Awak ni pakai selekeh. Tapi memang kita memang takut kita kata dia tu wali. Wali-wali ni. Wali tu ni tahap wali ni. Wali kan? Wali bukan wali mujbir. Kita wali mujbir kan? Wali. Dia karamah dia tinggi. Dia tinggal benda-benda gitu. Tapi tak ramailah masyarakat kita begitu. Tapi ada. Dia bukan kata tak ni. Dia memang takut riak, takut takbur. Pada dia ni, dunia ni macam fana pada dia kan? Ini sebab tu kadang-kadang kita bincang bab-bab ni sengah-sengah orang dari kalangan orang apa kononnya kadang-kadang mereka ni apa yang mereka tak nak, mereka kata ni apa mereka ni sudah apa melampaui daripada apa yang Nabi ajar sebagainya kan? Tapi kita kena ra'i dia mungkin ada dalam diri dia. Dan diri dia. Dia nak jaga batasan-batasan supaya benda-benda yang tadi tidak menimpa kepada dia. Kepada dia. Mungkin dia kata tak mampu. Dia tak mampu untuk atasi. Macam kita kata lah, macam kita tengok ada setengah dari kalangan. Memanglah kita tengok apa hak yang zikir-zikir yang dibuat oleh ahli tarikat sebagainya yang kita nampak macam buat tu macam seolah-olah menyusahkan kita. Nyusahkan kita. Atau yang kadang-kadang kumpulan-kumpulan menggelarkan mereka tu salafi ke wahabi ke sebagainya, mereka tak nak. Tapi kita kena ingat, kalau kita nak buat tasahul mudah begitu, mungkin kita tengok di kalangan orang-orang salafi. Dia maknanya salafi ni orang yang duduk kurun yang ketiga ke bawah. Salafi. Tak apalah, betul-betul gitu. Dia wirik-wirik pun dia kurang-kurang. Tapi dia berjihad kuat. Kita wirik tak mau. Wirik tak mau. Lepas bayang bagi salam, mau duduk kedai kopi. Pasal apa tak no, tu bida'ah. Nak zikir bida'ah. Duduk kedai kopi, wah. Itu tak betul tu. Kan? Nampak tak apa kalau kita nak buat orang pakai. Kita saya meraihkan. Tapi, kena tengok pula. Sahabat-sahabat dulu mereka, mungkin tak ada masa mereka pada mereka dengan mereka satu hal mereka duduk bersama dengan Nabi atau orang-orang lepas daripada tabi'in apa lepas daripada sahabat tu pun orang yang mereka berjuang mereka sebagai tak ada masa. Tapi mereka walaupun mereka tidak berzikir ramai-ramai macam tu, mungkin mereka berzikir mulut mereka sendirian, mungkin buat gitu. Ni kadang-kadang kita tak buat gitu. Tiba-tiba kita marah kepada orang buat gitu. Jadi kalau kita pula tak berzikir, kadang-kadang kosong jiwa kita, tuan-tuan. Jiwa kita rasa kosong. Semayang kita semayang, tapi kita kurang berzikir. Memang rasa kosong. Cuba tengok, kalau hari ini kita basa, kita baca Quran banyak muka sikit. Lain hati kita tau. Lain hati kita. Cuba bayangkan kalau hari ini kita banyak kita selawat, banyak kita istighfar, banyak kita bertasbih, banyak kita bertakbir, kita bertahmid, kita buat benda-benda ni. Lain kita. Kita hari ni puasa, satu puasa, tenang jiwa kita. Tenang. Ini apa yang untungnya kita sebut tentang zikir ni tadi. Kan? Jadi kalau orang buat gitu, macam orang kumpulan-kumpulan tarikat sebagainya dia buat. Saya tak masuk tarikat. Tak masuk. Tapi saya tidak maulah anti orang tarikat tu. Mungkin pada saya, ialah mungkin dia dia buat benda gitu sebagai salah satu daripada cara. Tapi jangan pula masuk tarikat, dia jadi penakut. Itu bukan tarikat, tu nama tarik ikat. Itu bukan dia. Tarikat ni dia mesti berani. Dia mesti berjuang. Macam Umar Mukhtar ni, semua kumpulan-kumpulan sufi, kumpulan-kumpulan tarikat ni. Badi Al-Zaman, Sa'id Nursi, ini semua puak-puak ni tarikat. Tapi tarikat yang berjuang, bersih jiwa dia untuk berjuang. Bukan kita ni jadi tarikat, kan, mata celak, kita tengok kan, bercelak tu. Tapi tak buat kerja perjuangan, itu bukan tarikat tu. Tak betul. Itu bukan ahli sufi, itu ahli kedai kopi. Dia, maknanya kena, maksud dia mesti juang. Tarikat. Pasal apa kita nak bersih jiwa kita tadi untuk kita nak meringankan badan kita supaya kita berjuang. Itu maksud dia. Itu baru betul. Kan? Ini kita kata ni. Ini kita sebut tadi ialah merupakan perkara yang kita anggap sebagai apabila kita meninggalkan benda-benda tadi, ini ialah salah satu daripada cara untuk buat. Kadang-kadang ada kita tengok orang macam tu kan. Jadi kita meraihkan lah. Ada seorang saya tengok lupa syarah. Saya ada seorang. Gitu lah. Dia ada PhD doktor. Warak. Waktu tu orang ni pakai kereta. Dia pakai kereta Washigan. Washigan kan, Washigan tu kan ada pelapik. Kat ujung tu ada pelapik luar. Okay. Hak tu pereput lah. Tak ganti. Warak. Dia mahu lah. Kalau kita pergi rumah dia waktu maghrib dengan isyak ni. Kalau rumah dia tu macam ada tempat untuk dia. Inilah. Berzikir kan. Dia ada zikir. Dia buat rumah dia macam bawah tanah sikit untuk tempat dia tu berzikir. Lepas maghrib, dia duduk pensyak. Kan? Dia adalah amalan-amalan sebagainya tu. Itu, dia kata memang nampak dia memang orang. Orang. Kan? Itu, dia kita lihat benda-benda seperti itu. Jangan kita jangan marah dia. Kadang orang macam ni, doa-doa dia kita nak pakai pada waktu-waktu kritikal. Waktu-waktu kritikal kita nak pakai orang doa macam ni. Doa macam ni makbul ni. Kan? Aku boleh macam ni. Ni kita tengok, hari ni kita tengok amaran dah beri ke amaran, mungkin akan berlaku. Kalau ikutnya Subang Jaya, berlaku gegaran kan? Dan beberapa kawasan di Pulau Pinang, berlaku, sini berlaku kan? Pukul apa petang tadi kan? Pak tadi? Orang duduk rumah flat terasa ke? Ada tak rumah flat tengok terasa kan? Na'udzubillah. Dia 86 tinggi ni. Besar. Belah Aceh ni, belah pulau-pulau dijangkakan Karabi, belah Phuket, kawasan-kawasan peranginan semua akan berlaku sekali lagi ya Allah. Bala Tuhan lah. Kita kena ingat ni bala musibah Allah Taala pada kita lah. Hai ya Allah, na'udzubillah. Sekarang ni air surut. Laut surut tu menandakan takut ni lepas ni berlaku ni. Na'udzubillah. Ada soalan? Itu tak betul. Itu bukan ajaran yang Nabi ajar lah. Sama juga macam orang. Dia macam ni. Kita nak tengok satu ajaran tu betul tak betul sebagainya. Ialah dengan kita. Kita kata dianya buat satu benda tadi bertentangan atau tidak dengan nas yang jelas. Nas yang jelas maksudnya semayang jemaah ni disuruh Nabi. Tiba-tiba dia kata tak boleh. Itu tak betul. Itu dia punya rumusan macam itu. Ada satu hari saya pergi rumah kawan satu. Dia masuk bulan tarikat. Kawan saya tak lah. Dia serumah dengan dia. Masuk tarikat. Masuk tarikat. Kita pergi rumah dia layan bodak. Ni kata bukan tarikat ni, ni tarik ikat orang ni. Kan? Padahal hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu. beriman dengan Allah, hari akhirat naklah kamu hormat tetamu. Ni kau sampai tak cakap dengan orang, tegur, tanya pula, ini bukan tarikat lah. Itu tak betul lah tu. Itu kena ambil ilmu sana tu. Wallah Allah. Sebab tu ke mana pun kita nak masuk tarikat sebagainya, kita kena taufiqah. Macam Imam Malik kata, man faqaha fala tasawwafa faqad tafassaqa. Man tasawwafa fala tafaqaha faqad tazandaqa. Siapa yang ada fiqah tapi tak ada tasawuf, itu pasti ada fiqah, tahu hukum halal haram semua, tapi dia buat juga, tapi pasti orang tu. Tapi pula man tasawuf, ada tasawuf, fiqah tak ada, tadi lah, tadi dia boleh jadi zindik. Zindik ni kapi lah, menjadi kapi. Dia menghalalkan benda haram, mengharamkan benda yang halal tadi. 28 hari bulan ni, jangan lupa lah, kita jumpa duduk di no, di dataran Merdeka. Kau tak larat diri, duduk lah. Petang, dua petang. Yalah. Kalau ikut SPR ni, dia tak daftar milih ni dengan tak buat pembersihan, Selangor ni on paper kalah lah. Yalah, setengah kawasan sampai 35% kenaikan penambahan undi daripada PRU akan datang. Kawasan yang paling tinggi di kawasan tu, Subang, Parlimen Subang. Kalau 35% ni tuan-tuan, berarti orang Subang tu setahun dia beranak 3 orang. Dia beranak 3 orang baru naik kenaikan dia punya persen dia. Tinggi. Ulu Selangor kat 25% tinggi. Ini semua dia manipulate, dia tahu. Kerana PRU akan datang ni, dia akan menghadapi satu lagi ancaman, ialah ancaman Facebook. 2008 baru ni ialah apa nama, blog, internet blog, kan, blog, bukan go blog, blog, internet ni. Sekarang ni Facebook, Facebook, sebab tu orang tak boleh tipu. Sebab tu pula ada dunia Facebook hari ni, baru kita tahu jahatnya mereka ni, kan. Semenit dia sebut tak betul, keluar Facebook, satu dunia tahu, kan. Orang boleh akses internet mudah melalui tangan sekarang ni, kan. Kita bayar akaun Facebook seminggu RM1 dah dapat. Budak-budak, semua budak kecil 4 tahun 5 tahun pada Facebook lah, kan. Jadi dunia hari ni menyebabkan pening kepala mari benda ni, kan. Sekarang ni orang yang panggil apa, multimedia koridor ni, multimedia dah jadi hantu raya pada dia, kan. Jadi menghantui dia. Jadi last kali dia akan guna SPR. Bila SPR ni tuan-tuan, dia jadi referee, dia menjadi jaga garisan, dia segalanya. Agak kita nak skor, dia ubah tiang gol. Sampai kiamat tak boleh skor golnya, kan. Jadi tu benar aku, kan. Apa dia? Jihad lah, jihad. Jihad kita lawan benda zalim. Jihad, benda zalim lah jihad. Ya. Apa dia? Dia macam ni. Dia sebenarnya undang-undang SPR ni sudah dipindah. Waktu dipindah zaman lepas tahun 2001 dipindah, lepas 99 dipindah. Apa saja senarai nama yang terdapat di dalam DPI, daftar pemilih induk, tidak boleh dicabar dalam mahkamah. Valid. Tidak cabar. Ini dia pegang awal pasal dia mengaji kat Mugabe dulu. Dia mengaji Mugabe. Sebab tu talib ni, valid. Sebab tu walaupun mungkin tidak akan berlakunya double voting, tak berlaku. Mungkin dua kali tak berlaku, kasi dia pakai, dia kata dakwat. Tapi persoalannya ialah sekarang, orang boleh pakai, orang yang lain boleh mengundi. Ni lah kita akan sebut tadi, dah ada kes-kes yang kita akan bongkar nanti berkenaan dengan skandal pemberian IC palsu. IC kepada warga asing. Bagi mudah sangat orang setahun dua dah dapat warga negara. Apabila kes terbongkar terutamanya lepas daripada kita, banjir baru ni tengok warga-warga Indonesia bagai bawa. Ada IC. Tempat-tempat yang ni pun sudah. Mahkamah. Dia ada IC? Dia ada IC? Nak salah apa dia kata? Masalahnya persoalan kenapa terlalu mudah bagi IC? Itu tak boleh zaman. Itu hak dia, hak kementerian. Yang inilah dia guna. Dan dia tak boleh menghadapi benda lain. Dia mengguna pula strategi dia, kita bagi IC untuk selamatkan kuasa Melayu. Itu Melayu lah saya akhirnya. Akhirnya semua Melayu lah kah? Kita nak hapus PTPM pun dia kata ini berbahaya untuk orang Melayu. Kok mana pula? Bengong pula. Hak banyak pinjam ni orang Melayu. Tiba-tiba miskin orang Melayu pula dah. Bahaya orang Melayu. Jadi semua dia kait Melayu semua. Jadi Melayu ni jadi mangsa macam. Semua Melayu lah kah? Melayu ni dia buat kita ni macam lebih kurang serai lah untuk yam. Ya. Waktu nak masak tong yam tu buah serai. Lepas nak pilihan raya dia pakai Melayu. Lepas menang tolak Melayu. Itu. Dia buat macam serai dengan tong yam. Mana ada orang makan serai dengan tong yam. Ada orang makan serai dengan tong yam. Mamah dengan serai nak mampu lekat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'al Qur'an azim. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'dina siratal mustaqim. Surat al-lazina na'amta alihi minin nabiyina siddiqin wa shuhada wa sallam. Alhamdulillahi rabbi.